إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Para hadirin rahimakumullah, kita masuk pada poin yang ke-9 dari adab qaul fi nafsi. Terakhir kita membahas tentang masalah al-muru'ah, dan hal-hal yang perlu dijauhi dari khawarimul muru'ah. Qala al-musannif rahimahullah, at-tamattu'u bi fisal ar-rujulah. At-tamattu', bernikmat-nikmat, bersenang-senang. Bi fisal ar-rujulah, dengan perangai laki-laki. Ar-rujulah, kejantanan, kepriaan laki-laki. Nah, sehingga apa kalimat tamattu' itu tidak semata-mata menghiasi, lebih dari sekedar menghiasi. Maksudnya barakallahu fikum, sifat ini atau orang yang rujulah ini seharusnya ada pada seorang talibul ilmi sebagai perangai-perangai yang dia jiwai, masuk dalam jiwanya menjadi sebuah tabiat yang kental pada dirinya. Gak semata-mata hiasan, tapi betul-betul ada pada dia, menjadi kebiasaan dia, tabiatnya dia, sehingga dia yatamatta biha, seakan-akan kayak orang yang bersenang-senang dengannya. Qala rahimahullah, tamatta bi khisal ar-rujulah, adalah engkau bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan perangai ar-rujulah, kejantanan. Di antaranya kata beliau, contohnya minas syaja'ah, seperti sifat asy-syaja'ah, keberanian. Wa syiddatil ba's fil haqq, dan ketegasan. Tamam, ketegasan, ketegaran, kokoh fil haqq, ingat pada kebenaran. Ini sifat ar-rujulah. Syaja'ahnya fil haqq. Keberaniannya fil haqq. Ketegasannya, kelugasannya fil haqq. Ini yang memduh, yang mahmud, yang terpuji barakallahu fikum. Adapun sebaliknya, asy-syaja'ah fil batil, syiddatul ba's fil batil, ada mazmum, tercela. Begitu pula barakallahu fikum, asy-syaja'ah atau syiddatul ba's, hamiyatan atau asabiyatan, berani, tegas, tugas karena asabiyah, fanatisme, entah fanatisme golongannya, sukunya, kabilahnya, keluarganya, apanya, tamam, atau hamiyah, atau hamiyah jahiliyah, semangat-semangat keberanian ala jahiliyah, madmum, juga tercela barakallahu fikum. Ringkasnya, ikhwanatina azzakumullah, yang namanya asy-syaja'ah, keberanian, atau syiddatul ba'ts, itu tidak secara mutlak dikatakan sebagai khisal rujulah. tergantung beraninya itu karena apa, motivasinya apa. Dan yang dimaukan sekarang ini barakallahu fikum, yang termasuk ada talib, itu keberanian di dalam membela kebenaran. Yang memotivasi dia untuk berani itu al-haq. Tamam, ini menunjukkan barakallahu fik, dia seorang yang betul-betul tegas, tegar dalam membela kebenaran, tidak loyo. Kepribadian dia itu kokoh. Barakallahu fik. Tapi kalau motivasinya al-batil, teman-teman. Nah, dalam masalah ini barakallahu fikum, umat manusia itu macam-macam tipenya tentang al-haq ini. Tipenya masing-masing. Ada yang tadi, syaja'ah fil haq, yang bukan di sini. Syiddatul fa'as fil haq. Ini rajul hal. Seorang muslim, seorang talibul ilm yang betul-betul laki-laki fil makna. Kata fil makna ini dengan sesungguhnya kata-kata laki-laki. Ada pula barakallahu fikum yang ba'ifun fil haq. Bukan syaja'ah, bukan syiddah, tapi lemah. Indahu da'fun fil haq. Lemah di dalam membela kebenaran. Ada mayan tadi. Tidak seharusnya ada pada seorang talibul ilm. Sebab maqamnya maqamud difa'anil haq. Maqamnya tempatnya dia sekarang tempat membela kebenaran, enggak boleh lemah. Tamam? Ini dua tipe. Dua tipe ya. Tipe yang ketiga barakallahu fik yang terangkat tadi, syaja'atun fil batil. Berani, tegas, lugas, tapi pada kebatilan. Kalau urusan yang menyimpang-menyimpang, semangat dia. Berani dia, tegas dia. Tapi kalau urusan perkara kebenaran, loyo dia. Ada madhu. Ini saya sebutkan supaya seorang talib ilm betul-betul menghiasi dirinya dengan sikap yang semacam ini. Disebutkan oleh para ulama kita ya kawan, untuk syaja'ah yang mahmudah di sini. Seseorang itu dikatakan berani, syaja'ah, tegas dan lugas itu kalau dia maju ke depan, tamam, disertai dengan tafakkur, wata'anni. Dia berpikir matang sebelum maju, ta'anni, tenang, tamam, tenang, enggak tergesa-gesa, enggak terburu-buru ketika maju. Beraninya itu dengan perhitungan. Tamam? Ini seorang yang katakan syaja'ah yang sesungguhnya. Tapi kalau sekedar berani tanpa perhitungan, itu bukan namanya syaja'ah, tapi namanya ngawur. Tamam? Khawbah. Itu bukan perkara yang terpuji tapi tercela. Paham ya? Berani-berani. Allah, ya Allah, lahir saja. Tanpa perhitungan. Tidak mempertimbangkan maslahat dan madharat. Ini bukan syaja'ah. Merusak. Ini hal yang harus diperhatikan barakallahu fikum terkait dengan masalah sifat ini, asyaja'ah. Sehingga asyaja'ahnya fil haq yang mahmud dan disertai dengan ta'anni tafakkur qabla al-iqdam. Berpikir dan ta'anni pelan-pelan mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum dia maju. Hadza syaja'ah. Wa makaribil akhlaq. Ini contoh yang berikutnya terkait dengan masalah ar-rujulah. Sifat ar-rujulah ialah makaribul akhlak. Akhlak yang mulia. Secara umum. Wal-badal fi sabilil ma'ruf. Al-badal itu memberikan suatu sumbang sih. Fi sabilil ma'ruf pada jalan kebaikan. Sumbang sihnya barakallahu fikum macam-macam. Imma badalun fil ilm. Mereka sumbangsih dengan ilmu yang dia miliki. Wa imma badlun bil jah, sumbangsih dengan jabatannya, dengan kedudukannya, manzilahnya. Wa imma badlun bil mal, dia memberikan sumbangsih dengan harta bendanya dia, kekayaan dia. Namam wa imma badlun bil badan, atau memberikan sumbangsih dengan badan dia. Semuanya fil ma'ruf atau fi sabilil ma'ruf, pada jalan jalan kebaikan. Ini yang namanya ar-rujulah. Harus ada al-badal. Biasa memberikan sumbangsih. Aktif, tidak pasif. Babnya fi sabilil ma'ruf, dengan semua yang cara yang dia punya. Dengan ilmu, dengan jah, dengan harta, dengan badan. Kalau semuanya, maka semuanya. Tidak mungkin semuanya, maka sebagiannya. Walaupun dengan satu di antaranya. Intinya dia memiliki sifat badan. Ini ar-rujulah. Hatta tanqati'a dunaka amal rujal, hingga terputus di belakang kamu angan-angan laki-laki. Maksudnya barakallahu fikum, ini kata-kata motivasi. Hendaklah kamu itu memiliki sifat rujula yang sungguhnya, punya sifat asyaja'a, punya sifat syidul ba'as bil haq, punya sifat makaribul akhlak, al-badl dan segala macamnya, sampai pada puncaknya begitu. Sampai pada puncaknya. Sehingga orang-orang lain tidak mungkin mengejar kamu. Dikatakan tangkati hatta tangkati dunaka malurija, hingga terputus sebelum kamu, dunaka sebelum kamu, angan-angan laki-laki. Tidak mungkin mengejar kamu. Mengejar tidak mungkin. Sehingga dia mundur cepat. Baiklah. Ini kata-kata motivasi barakallahu fikum, supaya kita betul-betul memiliki sifat yang semacam ini. Sifat yang betul-betul sampai pada puncak keutamaan. Hatta tanqati'a dunaka amalul rijal. Ini semua barakallahu fikum sungguhnya dimasukkan dalam kategori al-muru'ah. Yang dibahas kemarin. Tamam? Sehingga perangai-perangai ini, ar-rujula ini, masuk dalam babul muru'ah. Tamam? Menjaga kehormatan diri. Di antara upaya untuk memiliki buru'ah, memiliki khisal ar-rujulah. Qala rahimahullah wa alaih, maka atas dasar ini, fahdhar nawaqidha, hati-hati kamu dari pembatal-pembatal sifat ar-rujulah. Dari sifat ar-rujulah. Namanya sifat apa ya? Sifat al-khun. Kalau al-khun itu hanat melanggar janji. Sifat apa istilahnya? Al-unuthah. Unsa, unuthah. Paham ya? Kalau rujula kan laki-laki, rijal. Kalau unuthah, dari kata-kata unsa, apa artinya? Perempuan. Hati-hati kamu dari hal-hal yang membatalkan sifat tadi. Artinya jangan sampai engkau memiliki lawannya. Kalau lawannya itu sifat al-unusa. Gimana menyebabkan unusa itu? Feminin. Loh. Kalimat ini ya, enggak demikian maknanya, Syarif. Jangan begitu, Syarif. Itu lagi. Bukan. Ya, sifat apa? Ya, semuanya kewanitaan. Ini cenderung kepada perangai-perangai kewanitaan. Wanita itu barakallahu fikum lambang kelemahan. Paham ya? Lambang kelemahan. Lambang ketidaktegasan. Lambang ketidakmampuan. Itu perempuan dalam bab ini loh ya. Dalam bab ini dikatakan seperti itu. Paham? Nah, kalau kamu tidak memiliki rujula, otomatis engkau akan memiliki al-unuthah, lemah kayak perempuan. Contohnya kata beliau, min ba'fil ja'as, lemah kepribadiannya, lemah ketegarannya, lemah sikapnya. Ini perempuan. Wakilnya kesabar, lemah pula kesabarannya. Itu perempuan. Perempuan itu sabarnya cuma jengkal. Tengah. Di antara yang menunjukkan lemahnya perempuan dalam perkara yang semacam ini, larangan untuk ikut mengantar jenazah. Di antara hikmahnya barakallahu fi, dikarenakan mereka tidak mampu untuk menahan diri. Tidak mampu untuk menahan diri. Sabarnya kurang. Tamam, barakallahu fi. Ada perempuan. Nah, kalau kamu memiliki sifat yang semacam ini, dha'ful ja'ash, qillatus sabr, Itu bukan talib ilmu ya. Sekali lagi, seorang talibul ilmi ketika menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala akan menghadapi sekian banyak rintangan, sekian banyak hadangan, sekian banyak perkara-perkara yang mengharuskan dia berkorban, sebagaimana terangkan semalam itu. Kalau sifatnya kamu itu perempuan, sifat unutha yang kamu miliki, alah, bubar ilmunya. Memang terkena gangguan sedikit, nggak sabar. Telat sedikit kirimannya, nggak sabar. Nggak enak sedikit makanannya, nggak sabar. Ada sedikit apa namanya diganggu sama teman-teman yang usil, sabar. Dapat ini, nggak sabar. Satu sakit di pondok, meriang begitu, nggak ada yang jenguk dari keluarganya, dari familinya karena jauh, nangis-nangis, nggak sabar. Dan misalnya. Itu perempuan. Kalau ini yang kamu miliki, Allah musta'an, maka kamu tidak bisa mendapatkan ilmu yang kamu harapkan. Sehingga ini jangan sampai ada pada kamu. Ba'dul ja'as dan rusak. Kemudian wada'atil makarim, lemahnya perkara-perkara yang mulia. Ini namanya al-unutha. Bukan berarti kemudian semua perempuan itu akhlaknya jelek. Tidak. Bukan, ini istilah di kalangan orang-orang Arab untuk memberikan gambaran kalau orang itu akhlaknya baik, normanya bagus, tegas, lugas, berani dalam kalal hak, dikatakan berjahat. Kalau kemudian lembek, loyo dan segala macam, ada harim, ada hurmah, ada unutha, unutha, barakallahu fikum. Ya, perempuan pun juga harus memiliki sifat yang semacam ini dalam menghadapi kehidupannya. Jadi ini istilahnya orang-orang. Qala rahimahullah fa innaha tahdhimul ilm, sifat al-unusah tadi menghancurkan ilmu. Wa taqta'ul lisan an qawlatil haqq, dan memutus lesan dari ucapan yang benar. Artinya kamu tidak mampu untuk menyatakan al-haq dengan terang-terangan karena kamu enggak punya rejal, sifat rejal. Luyu. Wa ta'khudhu bi nasiyatihi ila khusumihi, dan perangai yang semacam itu akan mengambil bi nasiyatihi dengan ubun-ubun orang yang tadi ila khusumihi, kepada lawannya. Kayak disaat ubun-ubun dibawa ke lawannya begitu. Fi halatin, dalam keadaan talfahu bi sumumiha, talfahu bi sumumiha, perangai-perangai tadi membakar. Talfah tahrif, dia membakar bisumumiha dengan racun-racunnya. Fi wujuhi salihin min ibadih, pada wajah-wajah orang-orang saleh, pada hamba-hamba. Menakutkan ya. Allahul musta'an. Maka barakallahu fiik, seorang talibul ilmi betul-betul harus memiliki perangai yang semacam ini. Tegas orangnya, tegar, penyabar, tahan bantingan, militan. Barakallahu. Nah, dikarenakan medan yang antum hadapi itu bukan medan yang mudah, dan medan yang butuh pengorbanan, butuh perjuangan, sehingga harus memiliki sekitar ar-rujul. Barakallahu. Wa tawadhu insyaallah. Wa qala rahimahullahu taala, yang ke-10. Hajru tarafuh, meninggalkan perangai tarafuh, bermewah-mewah dalam kehidupan dunia. Hajar Arab yang meninggalkan, memboikot, mengisolasi. At-tarafuh itu berfoya-foya, bernikmat-nikmat, bermewah-mewah dalam perkara dunia. Perang ini barakallahu fikum semuanya umum semua kaum muslimin dan muslimat. Dalam prinsip urusan keduniaan, Islam memang menganjurkan tidak sampai at-tarafuh atau rafahiyah. Apa adanya? Ini bahas kemarin masalah qanaah, apa adanya, secukupnya, segala macamnya. Apalagi untuk seorang talibul ilmi, seorang pencari ilmu, harus meninggalkan yang satu ini. Bagaimana yang saya sampaikan ucapannya Ibn Abi Katsir, la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Tidak mungkin ilmu ini kamu mampu kejar dengan jasad yang rahah, yang enak, yang nyaman, yang masya Allah, tidak mungkin. butuh zillah fi talabi. Beliau mengatakan la tastarsil fit tan'umi war rafahiyah. Kamu jangan kelepasan. Istirsal itu dilepaskan, lepas. Kamu jangan kelepasan dalam hal tan'um war rafahiyah. Tan'um itu bernikmat-nikmat dengan dunia, war rafahiyah dan bermewah-mewah dengan urusan dunia. Fa innal badzazata minal iman, dikatakan yang namanya badzazah kesahajaan. Paham ya? Tahu sahaja ya. Sahaja, sederhana itu termasuk keimanan. Walaupun kamu mampu. Minal iman termasuk bagian daripada keimanan. Al-badzazah. Lawan dari taraf. Al-badzazah lawan dari kemewahan. وخطي وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وأرضاه في كتابه المشهور أم بالله dengan wasiatnya Amir Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala warḍa pada kitabnya yang masyhur. Ini kitab tentang al-qada, masalah keputusan yang disebutkan kemarin cuplikannya. Paham? Yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya A'lamul Muwaqqi'in dan beliau mensyarahnya. Tamam. Kan sebenarnya warna apa ya, Pak? At-tazayyun bima laysa fi. Ingat kemarin. Itu kan petikan dari bukunya Umar kepada Musa Al-Asy'ari. Ini syarah sama Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Alawul Muwaqqi'in. Ini pun juga demikian. Ini petikan pula dari ucapannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu warḍa kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang juga disebutkan dalam Alawul Muwaqqi'in. Wa fi disebutkan padanya di antaranya wa iyyakum watana'um wa ziyal ajam, hati-hati kalian, iyyakum itu uslub tahzir, peringatan, hati-hati kalian jangan sampai kamu tana'um bernikmat-nikmat mewah dengan urusan dunia, wa ziyal ajam dan model pakaiannya orang-orang ajam. Watama'adadu waqshawshinu, maknanya kurang lebih sama. Adalah kalian bersahaja dalam masalah keduniaan. Nama ikhwan, yang dimaukan barakallahu fikum dengan at-tana'um wawah, yang dipakai tadi apa? Bernikmat-nikmat dengan urusan yang namanya dunia. Kalau makan, mintanya yang enak. Kalau tidur, mintanya kasur yang empuk. Kalau pakai baju mintanya yang apa kalau baju yang bagus, yang mahal, yang meling dan segala macamnya itu tanakum namanya. Wa antum seorang talib ilmu mondok maunya pakai spring bed, contoh ya. Paham ya, minta ngomong langsung sama Ustaz yang ketahuan Ustaz anak saya ini belum bisa gabung sama teman-temannya, minta kamar khusus satu aja. Tentu apa? Nyamuk dia. Kamarnya diisi spring bed. Tidurnya itu masya Allah ya. Empuk, nyes gitu loh. Hah? Dalamnya diisi yang namanya AC. Masya Allah. Istri mana kan? Kasih AC. Ada kulkasnya. Ada banyak lagi. Dan berbagai macam yang ada. Ini buka kulkasnya. Masya Allah. Asnaf, asnaf, asykal. Fawakih, buah-buahan lengkap. Anggur, hijau, merah, putih, enggak ada putih, yang hitam ada. Mau jeruk, mau apa, kul, milian, penuh lokasi itu. Minuman, semuanya ada. Minuman jus, minuman apa lagi? Susu, apa lagi? Madu, Masya Allah. Dan misalnya itu, lengkap. Masya Allah, ini. Ini orang enggak belajar ya, Pak. Ini orang kepengen refreshing di hotel pesantren gitu. Apa namanya? Kalaupun dia semangat belajar, hasilnya itu lain dengan seseorang yang betul-betul zalil, merasakan zillatul ta'allum. Beda. Allahu musta'an. Itu at-tana'um warrafahiyah. Bukannya mengharamkan, tidak. Tetapi di saat Anda sedang menimba ilmu agama yang semacam itu tidak bermanfaat. Orang kayak gini ya, Pak. Ketika ditimba suatu permasalahan, muncul perangai unusahnya. Sabarnya kurang. Namang diuji sakit, kadaluarsa sakit. Padahal gizinya masya Allah ya, suplemennya itu melebihi batas barangkali. Buah ada ini, ada makan sesuatu, kadaluarsa sakit. Pondok, wah ngeluhnya itu bikin geger sak pondok. Allah pusing apa? Gimana ya? Mana pengurusnya ini? Mau saya dibiarkan ibu mati kan ngurusin? Sudah ke rumah sakit kalau macamnya. Padahal semuanya datang ke dia. Ya Allah. Pusing. Panas biasa. Terlalu banyak AC. Di kota kayak gitu saya kan. Oh tak pernah kesel. Lama jadi sudah. Eh karu-karuan ya. Main dah usah. Allahul Musta'an. Main dosa. Dikasih makan yang di bawah standarnya dia. Nah, itu ala pemiku. Panggil sahibnya. Ini makan ini. Loh kenapa? Zen ini kan. Bayangannya temannya itu sudah lebih dari sekitar Zen. Enak sudah ini. Nah kalau makan nasi pakai nasi goreng. Gitu ada. Nah, pakainya itu masya Allah ya, tapi bukan itu standarnya, dia kurang tinggi. Nah, ini makanya ini. Loh, kenapa? Loh, kenapa kurang selera? Ya, sampai sini, apa ini mau dimakan? Standarnya kurang bagus. Allah, masya. Ya, ini mungkin gambarnya terlalu ekstrim gitu ya. Kayaknya itu gak pernah merasakan atau gak pernah lihat contoh semacam ini, tapi itu wakil. Itu wakil, tak kasih gambar saja sudah. Yang lainnya semuanya di pesantren, dia ngontrak sendiri. Bujang loh ini, kalau tak sehuji lain lagi urusannya, ngontrak sendiri. Tamam, sendiri, di rumah sendiri, di itu full semuanya aja. Gak jadi. Gak jadi. La yustata'ul ilmu birahati, tak mungkin ya. Bukan mengharamkan ya, tapi tidak mungkin dapat ilmu yang kamu capai yang mapeng, yang betul-betul bagus. Iyyakum watana'um. Ya tullah kalau Allah. Wa zayyul ajam. Dan hati-hati kalian dari zayyul ajam. Yang namanya al ajam, yang apa ada definisinya, ghairul Arab, non Arab. Kalau di zaman dahulu barakallahu fikum yang namanya ajam itu Iran. Iran itu ajam. Dulu. Tapi yang dimaksud dengan ajam sekarang ini barakallahu fikum bukan Arab. Sehingga meliputi wilayah Iran dan sekitarnya, meliputi wilayah Eropa dan sekitarnya, meliputi benua Asia dan sekitarnya, itu ajam. Yang dimaksud dengan zayi itu model, model pakaian. Hati-hati kalian dari model pakaiannya orang ajam kata Sahabat Umar. Yang dimaksud di sini barakallahu fikum dari keterangan para ulama una tidak secara mutlak, nggak secara mutlak. Tamam? Kalau zayi pakaiannya pakaian muslimin minhum. Pakaiannya orang-orang muslim dari kalangan ajam boleh. Itu jika digabungkan dengan pakaiannya orang Arab. Tamam? Yang muslim ya, yang betul-betul khas muslimnya mereka, boleh dalam masalah. Sehingga yang dimaksudkan dengan larangan dari zayyul ajam itu pakaian-pakaian yang ada unsur tasyabbuh bihim, menyerupai mereka, ciri khasnya mereka orang ajam. Tamam? Maksudnya yang dimaukan sekarang para grafik ialah orang-orang yang non-muslim di antara mereka. Hati-hati dari zil aja. Itu pun juga harus diperhatikan para grafik, tidak semua pakaian yang dikenakan oleh orang-orang kafir itu terlarang. Tidak, dikenakan hukum asal yang namanya pakaian ialah mubah, ya, perkara halal. Tetapi yang dilarang iyyakum wa zayyil ajam itu pakaiannya orang-orang kufar yang mukhtasatun bihim, khusus untuk mereka. yang kalau seandainya kaum muslimin melihat kamu, dia mengatakan anda ini bukan muslim. Gitu. Pada kamu tidak ada ciri khas muslimnya. Bahasa kasarnya, kamu ini kayak orang kafir pakaiannya kaum itu. Itu pakaian yang dikatakan zayul ajam yang dilarang, yang ada unsur tasabbuhul kufar, bahkan pakaiannya itu memang ciri khasnya orang kafir. Ini pun juga demikian barakallahu fiik, umum semua kaum muslimin dilarang yang semacam ini. Mereka diminta untuk kembali kepada libas syar'i, pakaian-pakaian yang syar'i sesuai dengan sunnah. Apalagi seorang talibul ilmu. Tidak pantas seorang talib ilm, seorang santri pondok pesantren, apalagi ponpes yang di atas as-sunnah, yang menyuruhkan dakwah as-sunnah, menyuruhkan untuk ihya us-sunnah, menghidupkan sunnah, akhirnya pakaian guru-gurunya dan santri-santrinya ala kebarat-baratan. Oh pantas mengurangi muru'ah dan syar'i. Santrinya semuanya menggunakan jeans, faiz, faiz kaos, kaos gaul yang gambarnya tengkorak, yang gambarnya apa lagi? Nah, macam-macam. Ada sebagian mereka yang gambarnya orang, ubulan dari, ada yang gambarnya yang dia gandrungi, rambutnya panjang-panjang segala macamnya, dikasih cat merah, dikasih hijau, dikasih kuning, wala apa, begitu. Tamam? Aku belum tarik ngaji terus, gurunya ya sedikit sopan lah, masuk kayak itu juga gurunya, pakai levis, pakai kaos, jas, paling enggak songkok nasional, lumayan, ada nampak sebagai gurunya. Terus. Baca, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Jelas-jelas itu tidak mungkin pada seorang thalabul ilm. Nah, kalau yang dibaca itu qala Harry Potter, ya maklum lah. Mereka saharah. Nah ini qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah dibaca kayak gitu. Namanya untuk muslimin saja tidak pantas. Dilarang apalagi seorang thalib ilm. Maka di sini barakallahu fikum, seorang thalibul ilmi harus betul-betul perhatian dengan penampilannya. Tapi bagi antum yang sedang menghidupkan sunnah ini harus menunjukkan penampilannya. Hadaron wa safara. Ketika dia mukim atau ketika dia safar. Tapi ada bagian talabah ini, kalau pakaian-pakaian seperti ini itu kalau pas dalam pesantren saja. Lim, kalau pas apa namanya salat dan segala macamnya, masya Allah nampak ini zayus sunnah ya. Begitu keluar mau Surabaya, mau kemana lagi dan segala macamnya, hilang itunya, tidak nampak sama sekali dia sebagai seorang talib ilmu. Ya pakai sarawil sih, tamam, keluar ya pun pakai sarawi, pakai kaos bas biasa, pakai jaket preman, tahu jaket preman ya? Kayak aja preman, itu yang hitam, kayak polisi tuh, hitam kulit, celananya hitam, kaos entah kaos putih apa apa segala macam, jaket semacam itu lah, kalau suwa kalau iki, pakai helm, mau kemana? Mau Surabaya besar. Allah kama hada. Namanya baru. Jawa baju santainya antum di kamar lah. Iya. Di kamar lah. Ini orang mau keluar. Mau kemana? Surabaya. Mau beli apa? Mau beli kitab satu ampel. Ya subhanallah. Nah seharusnya. Apalagi kalau mau shopping. Merasa risih dia kalau pakai jubah, pakai gamis, pakai sarung. Saat masuk mau beli apa namanya MP3 atau MP4 di THR sana pakainya jubah Ustaz. Nanti ya apa Ustaz? Orang banyak ngeliatin kita apa ini, teroris atau apa ini. Terus pakai gamis, masa pakai sarung desa Ustaz, mereka kayak gitu. Terus gimana pakainya apa? Hanya pakai pelanggaran tadi. Hanya pakai seorang pilot itu harus betul-betul memperhatikan penampilannya ya. Harus itu. Dan berterangan sih nanti ya kawan, yang namanya pakaian bohirin tadi itu menunjukkan prinsip kamu, menunjukkan kecenderungan kamu yang dibatin. Kamu tuh codohnya ke arah mana? Itu diketahui dari penampilan bohirin. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa alaihi. Maka atas dasar itu, fazwar an zaifil hadara, maka jauhilah, hindarilah dari kedustaan al hadara. Hadara itu yang modern, kemajuan, kemodernan. Dikatakan zaif, kedustaan. Ya, ini hati-hati kamu dari mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Apa maksud yang pas ya? Hah? Mode, bukan sesuatu yang modern gitu. Kabar itu yang modern, kemajuan apa modernisasi, apa begitu pak? Betul ya. Sesuatu yang modern, padahal itu zaif, zaif itu kedustaan, palsuan. Kenapa? Fa innahu yunisut tiba. Dikarenakan yang semacam ini yang sekarang umumnya orang sekarang ini yang begitu perkembangan zaman modern dan segala macam yang palsu itu tadi, itu yunisut tiba membuat tabiat kamu tuh kayak perempuan. Lawan dari rujulah, jangan lupa ya. Jadi kamu tuh kayak perempuan tabiatnya kamu itu. Wa yurhi ala asab, dan yurhi itu menyelonjurkan atau apa namanya? Membuat santai pikiran kamu, ala asab pikiran otak. Jadi budayanya bukan budaya serius, bukan budaya sungguh-sungguh, tapi budaya-budaya, budaya-budaya malas, bikin fly sampai. Wa yuqayyiduka bi khaytil awham, mengikat kamu dengan tali-tali al awham, waham-waham, angan-angan, perkara-perkara yang ada. Jika dengan dia. Allahumma sholli, hati-hati. Apalagi zaman sekarang ini para kawafik, bahasa yang paling tepat untuk masa ini ialah istilah gaul. Nah, ini pasti terkait dengan masalah penampilan. Hati-hati kamu dari penampilan gaul, Evan. Penampilan yang semacam itu bikin kamu tuh kayak perempuan, tidak punya ketegasan, tidak punya sikap rujula, kayak perempuan. Dan budaya-budaya santai, gitu. Kita tahu lah. Yang ada pada mereka sekarang ini foya-foya, main-main, tidak ada gunanya. Bayangannya dia adalah orang yang masya Allah pahlawan ini itu semuanya orang takdir ya. Padahal main tahu sih, tidak punya apa. Ini untuk perhatikan kondisi masyarakat sekarang ini, khususnya mereka-mereka yang terkena modernisasi tadi. Salam taluk itu bukan mahal, katanya. Seharusnya belum mengatakan wayasirul mujidun li ghayatihim, orang-orang yang mujidun yang bersungguh-sungguh yasilu li ghayatihim, sudah mencapai tujuan mereka, mencapai apa yang mereka inginkan. Wa anta lam tabrah makanak, sementara kamu terus tempat jadi tempat. Bagaimana itu? Mashghulun bita'annuqi fi malbasik, masgul kamu disibukkan dengan ta'annuk. Ta'annuk itu berindah-indah, tamam, pada penampilan pakaian. Kalau zaman sekarang apa disiakan Eva, laki-laki yang senang kayak gini nih? Metro gitu ya, Arab ya. Nah, jawab. Tahu benar. Oh, benar Mas. Jadi gimana nih? Jadi kejar tu saya kerja. Buka apa? Buku sek. Allah Ustaz. Zaman sekarang disebut dengan metroseksual. Maknanya barakallahu fikum, laki-laki yang kayak perempuan. sibuk dengan dandananya. Laki-laki ekornya sibuk dengan, kalau udah mau kemana begitu di depan cermin, ngurus rambutnya serba jam, sisir kalau mau kasih apa, minyak, minyak apa nih, gas bio lah, pelting lah apa gitu ya. Hah? Gini kan. Gini kan lagi segala macam dia model apa begitu. Zed. Oh, enggak ada kurang. Jok lagi. Oh, sampai selama jam setengah jam baru rambutnya. Penampilan bajunya. Dan segala macamnya. Urusan yang namanya pakaian kalau enggak pas, tidak serasi, kontras, masa begini mau begini, ganti lagi, terus satu jam, jam setengah dalam kamar, di kamar ganti, hanya urusan penampilan. Itu namanya metroseksual. Jadi banyak, jadi bayangkan larinya ke arah sana, itu pada penampilan ya. Ada banyak tadi. Orang-orang sudah nyampe mendekati akhirat, sudah memati. Tamam, sudah mendapatkan apa yang mereka cari dari kemuliaan-kemuliaan yang ada ini. Ampun Mas Bu, di kamarmu, di kamar gantimu, di segala macamnya, ngurusi rambutmu. Diapakan, ya itu rambut kayak gitu-itu. Kalau enggak ada lagi. Bagaimana bagusnya penampilan kamu segitu-gitu aja. Apa yang mau dicari? Itu yang dipaskan orang-orang umum ya. Apalagi seorang thalibul ilm mayam bari. Dari mulai jam 7 selesai sarapan, mandi-mandi, persiapan di kamarnya ulim 1 jam sendiri. Kamar. Ngapain? Persiapan tadi itu. Pakaiannya, segala macamnya. Jam 7 sampai jam 8 1 jam sendiri ngurus penampilan untuk taklim. Untuk taklim. Pakai baju apa kira-kira? Warna apa? Lihat lemari. Ada yang warna putih, ada yang warna ini. Apa itu? Milik terobret ya, pembelinya kayak gitu. Diambil, dikenakan. Wah, kok Pak Zen? Pas lagi, ganti lagi yang lainnya lagi. Wah, kurang menarik. Pas lagi. Wah, ada Zen ini. Sama. Setelah itu nanti ngurus rambutnya lagi. Sisi. Inilah akhirnya. Satu jam sendiri. Yang lain mengerjakan banyak hal, ada yang merojaah, ada yang menghafal, ada yang apa, ada yang apa. Di depan cermin kamarnya. Anak bodoh anda. Yang lainnya pas sudah dikeringkan itunya, aduknya, pakai garis banyak, sih sebentar, pelan semua selesai, ya Allah rapi, masuk. Terus di kamar terus. Ya Allah yakin, selesai, sama apa itu. Sampai Masya Allah gitu. Itu dia keluar diketawai sama teman-temannya. Dikarenakan dannya nyentuk sendiri. Ada mana yang tadi? Jangankan untuk seorang talib ilm, untuk orang yang secara umum aja itu gak boleh. Allahul Musta. Lo kasih tertanbih di sini sama si. Sampai perkara yang sedetail ini disampaikan oleh beliau kepada para thullabul ilm supaya mereka bahagia dengan talib. Allahul Musta. Dan kalau semacam ini apakah kemudian mampu dan bisa dia merasakan zul ta'allum? Mungkin dapat ilmu dengan sematang-matangnya? Tidak bisa. Sibuk dengan semacam ini. Wa in kana minha syiatun laisat matan wala makruha. Walaupun daripadanya, daripada pakaian-pakaian tadi, model tadi, ada penampilan-penampilan, model-model yang bukan haram dan bukan makruh. Lakin laisat santan solehan, namun bukan penampilan yang soleh. Samet itu tidak tanduk tinggal laku. Yang soleh. Lu mengatakan wal hilyatu fi dhahiri kal libas. Perhiasan secara zahir itu kayak pakaian. Wal hilyatu fi dhahiri kal libas, yang namanya perhiasan lahiriah bagaimana pakaian, unwanun 'ala intima'i syakhsi, itu tanda kecondongan seseorang. bal tahdidun lahu, bahkan membatasi tahdid, mendefinisikan seseorang. Wa halil libasu illa wasilah min wa'biri anizzat, bukankah pakaian itu hanyalah semata-mata wasilah, perantara dari perantara-perantara untuk mentakbir, mengungkapkan zatnya dia. Jawabannya betul. Yang namanya penampilan, yang namanya pakaian, itu mengungkapkan kebiasaan kamu, mengungkapkan jati diri. Fakun hadaran fi libasik, maka hati-hatilah kamu dalam penampilan pakaian kamu ini. Diannahu yu'abbiru li ghairika an taqwimik, sebab pakaian ini akan mengungkapkan untuk orang lain tentang kepribadianmu, takwim kepribadian kamu. Filintima, terkait dengan kecondongan kamu. Wa taqwin wa dzauq, pola pembentukan jiwamu. Adzauq, rasa, cita rasa dirimu. Itu pada pakaian kamu. Wa li hadza fil, maka dikatakan, ada yang mengatakan al-hilyatu fil-zahir tadullu ala mailin fil-batin, penampilan hilyah secara zahir, perhiasan secara zahir, itu menunjukkan adanya kecondongan secara batin. Wan-nasu yusannifunaka min libasik, dan orang-orang lain akan mengklasifikasi kamu melihat pada pakaian kamu tadi. Bal inna kayfiyatal lubsi tu'ti lin-nadhiri tasnifal labis, bahkan tata cara berpakaian itu memberikan bagi orang yang memandangnya, dia bisa mampu mengklasifikasi orang yang berpakaian tadi. Ini orang apa yang kita nomen? Minar rasanati wa ta'qul, apakah pakaiannya menunjukkan rasanah, kematangan, kemapanan, wa ta'qul, dan akal yang sehat. Menunjukkan orang ini orang-orang jenius, orang yang mapan, orang yang awit tamasyuhi warrahbanah, atau sok bergaya syekh warrahbanan, dan kependetaan. Mereka sudah ketahui ini orang pakaiannya begini, ini kecondongan dia larinya ke arah sana, tamasyuh warrahbanah. Awit tasabi wa habbi dhuhur, at-tasabi, pura-pura jadi anak kecil. At-tasabi wa habbi dhuhur, dan senang menampilkan, cinta menampilkan dirinya. Kelihatan ini orang ini pakaiannya kepingin apa namanya, cari perhatian, caper, nggak cari perhatian ini, jangan kepingin tampil menampilkan dirinya ini, jangan kepingin lain sendiri ini, dan segala macamnya itu nampak dari penampilan bahirnya kamu. Ngerti? Oh, ini orang senengnya itu kepada grup musik fulan. Tahu kan? Dari apa? Dari atributnya dia, gaya rambutnya dan segala macam. Oh, ini kayak ini. Jadi dia kecondongannya ke arah sana. Oh, orang ini orang ini masya Allah, kayaknya kuat, militan. Nampak dari pakaiannya, kelihatan bagian sunnah, kulihya, dan segala macamnya. Ada kultazim, kelihatan. Oh, ini orang ini Arab, apa namanya, orang yang senang dengan apa atau apa begitu, dengan penampilannya. Antum lihat pakaiannya orang, antum tahu larinya kemana dia orang. Dia ini mau kasih maaf dulu. Maka beliau mengatakan fakhud minal libasi ma yuzinuka wala yushinuk, maka ambillah, pakailah dari pakaian-pakaian ini sesuatu yang menghiasi kamu, tidak mengotori kamu. Wala yaj'alu fika maqaran liqa'ilin, dan tidak menjadikan pada kamu komentarnya orang-orang yang berkomentar. Wala lamzan lilamizin, tidak pula celaan orang-orang yang mencela. Jadi biasa. Paham? Ingat, itu semua sesuai dengan sunnah ya. Wa idza talaqa malbasuka wa kayfiyatu lubsika bima yaltaqi ma'a syarafi ma tahmiluhu min al-'ilmi syar'i, kalau bergabung, bertemu pakaian kamu dan cara berpakaian kamu dengan apa-apa yang bertemu bersama dengan kemuliaan yang engkau usung dari ilmu syar'i. Maksudnya, kalau kemudian pakaian ini, tamam, dan cara berpakaian ini tadi itu klop dengan ilmu yang kamu bawa, dengan ilmu yang kamu miliki, sebenarnya talaqo ya, saling ketemu antara pakaianmu, cara pakaianmu dengan ilmu yang kamu miliki itu klop, pas begitu. Karena ada alitaubini, maka itu lebih mendorong orang lain memuliakan dan mengagungkan kamu. Walintifa' bi'ilmik, dan mengambil kemanfaatan dengan ilmu. Ini perhatikan baik-baik. Kata muhim. Seorang da'i Allah misalkan itu. Seorang da'i seorang mubalik. Yang dia bawa itu ilmu syar'i, ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kalau dia menggunakan pakaian berpenampilan sesuai klop dengan ilmu yang dia usung, maka klop pula menyatu. Pakaian sunnah dengan tau, tamam, sesuai dengan sunnahnya Rasul SAW. Orang ini memang betul-betul berhati-hati dan konsisten dengan ilmu yang dia bawa. Tapi kalau sebaliknya, barakallahu fikum, yang dia bawa Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, misalkan itu tampil di depan banyak orang, ternyata pakaiannya enggak sesuai dengan ilmu yang dia sampaikan. Tampil di depan banyak orang, bantolun, sama baju hem panjang, jas, apa? Kok jas? Pakai jas dengan tampak pelangsuan, terbuka begitu, musbil, diundang orang atau tampil di depan mereka atau menyatakan. Kalau Allah, kalau Rasul, masal kita bersunnah ilahir ini. Orang akan meremehkan kamu. Nah, ya Ustaz, antum menyampaikan kalau Allah, kalau Rasul, mengamalkan sunnah dan ilahir, penampilan kamu itu sendiri khilafu sunnah. Paham ya? Apa mungkin orang akan menerima kamu? Tidak akan menerima. Sehingga harus klop dengan ilmu yang kamu. Kelab dengan ilmu yang kamu tahu. Kalau sesuai, maka ada alat ta'zimik wal intifa' ilmi. Wallahul musta'an. Bal bihusni niyatika takunu qurbatan, bahkan dengan niat kamu yang baik dalam berpenampilan tadi, itu akan menjadi qurbah, amalan taqrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ilatun ila hidayatil khalqil haq, bahkan menjadi wasilah perantara untuk memberikan bimbingan umat manusia pada kebenaran. Wa fil ma'thur 'an amiril mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala warḍa, dan bukan athar dari Umar radhiyallahu warḍa yang mengatakan ahabbu ilayya an anzur al-qari' abyad al-thiyab, yang paling aku cintai aku melihat sang qari' itu pakaiannya putih. Pakaian putih sama perkara yang sunnah, ya. Ilbasu min thiyabikum al-bayad wa kafinu wa fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu biha mautakum. Termasuk pakaian yang paling bagus. Itu yang warna putih. Walaupun enggak mencari putih, bisa yang lain. Tapi sahabat Umar mengatakan yang paling aku cintai, yang paling aku sukai, seorang qari pakainya putih. Ai maksudnya liyu'azzama fi nufusin nas, supaya dia diagungkan, dimuliakan pada hati-hati orang. Ini enggak sembarangan yang sekarang yang dia usung Al-Qur'an. Al-Qur'an ya. Kalamullah, qari. Tamam? Ketika dia menggunakan pakaian thawb, sunnah putih, kemudian pecinya juga putih, kerasanya putih, pakai imamah putih segala macamnya, nampak khas orang qari. Membuat orang lebih tertarik untuk mendengarkan qiraah kamu, tertarik untuk mendapatkan ilmunya kamu. Tapi seorang qari yang mengusung Al-Qur'anul Karim, pakaiannya tadi gaul tadi itu. Nah, ini korek-korek apa ini? Korek preman. Nah. Maksud korek Levi's, pakai kaos apa namanya tengkorak, kemudian rambutnya dicat segala macamnya, korek. Suruh baca, suaranya merdu, seluar biasa enak sekali. Penampilannya kayak gitu. Enggak pas. Orang akan melecehkan kamu, merendahkan. Allahumma sholli. Ya, betul betul masalah penampilan harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Ayyul yu'abba ma fi nufusin nas, diagungkan pada jiwa-jiwanya orang. Fa yu'abba ma fi nufusihi ma ladaihi minal haq, sehingga akan diagungkan pula pada hati-hati orang, diagungkan pula al-haq yang dia miliki, yang dia usung. Wan nasu kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ka asrafil qata, dan orang-orang umat manusia sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ka asrafil qata, seperti sekawanan burung. Al-qata itu burung apa? Majbulun ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'd, mereka majbul diberi tabiat jibillah, diberi tabiat untuk saling menyerupai satu sama lain, saling mirip. Fa iyyaka thumma iyyaka min libas tasabi, hati-hati kamu, hati-hati kamu dari pakaian tasabi, pakaian gaul kayak anak kecil. Contoh tasabi yang anak pakai mana fai kaos gambar apa kan yang dia sukai dan sekarang punya pakai yang aneh-aneh gitu itu yang dulu sekarang anak-anak muda sekarang ini lucu-lucu itu tasabi. Iyyaka thumma iyyaka wa libas tasabi, tidak pantas orang-orang bilang ilmu demikian pakai. Amal libas ifrinji, ataupun pakai ifrinji Eropa ya. Faghiru khafin alaika hukmuh, maka tidak samar lagi bagi kamu tentang hukumnya. Ini haram, sebab ada unsur tashabbuh bil kuffar. Ingat ketentuannya ya kawan, ketentuannya pakai ifrinji yang diharamkan ialah pakaian yang khusus untuk mereka. Di mana ketika engkau berpakaian dengan pakaian mereka, orang akan mengatakan kamu ini apa khas Eropa, kayak Eropa. Ini orang kepala barat. Itu enggak boleh. Pakaian yang khusus untuk mereka, yang kalau seandainya orang melihat kamu, dia mengatakan ini orang Eropa. Tapi kalau pakaian-pakaian yang selain itu, dia enggak melanggar syar'i, aku punya mubah. Barakallah. Walaysa makna hadza, bukanlah makna kalimat ini, keterangan semacam ini, anta tiya bi libasin musyawwah, engkau mendatangkan pakaian yang kotor, yang musyawwah, yang merusakkan penampilan. Bagaimana itu kemudian kamunya harus pakai pakaian yang lusuh-lusuh, pakaian yang kotor-kotor, yang baunya apek-apek. Tidak, bukan itu, ini bukan ya Pak. Kalau satunya enggak boleh tanakum, enggak boleh rafahiyah. Ya sudahlah, baju sepekan belum dicuci, sudah mangkak, banyak ininya, banyak itunya. Nah, ini yang sunnah insyaallah dipakai sama dia. Mau pakai ya kita pakai minyak wangi. Ada rafahiyah tanah umat sama ya cuy. Datang ke masjid dari jauh orang sudah begini semua. Dia dengan santai, dengan mantepnya sunnah ya. Dia teman-temannya wangi-wangi enggak sunnah ya sih. Ada tanah umroh fahiyah ini. Dia temannya lagi, ada baju kok setrika kayak gitu, enggak sunnah ya. Ini loh yang sunnah, begitu dijiri-jiri kan tata kebul-kebul lagi baunya itu. Umur banyak ente. Ada mayan tadi, ini ala sufiyah. Ini mazmum juga tercela, bukan itu yang dimaksudkan sama beliau. Tetapi kata beliau, lakinnahul iqtisadu fil libas, tapi yang dimaksud ialah kesederhanaan dalam berpakaian. Jadi saat ekonomis dalam berpakaian. Ingat bi rasmi syara' dengan ketentuan syariat. Nah, sehingga tidak kelihatan glamor, tidak kelihatan kacau kayak sufia, tapi sedang saja disertai dengan tahaffuhu bisabdi salih, yang diliputi oleh tingkah laku yang saleh wal hadil hasan, dan bimbingan-bimbingan yang ingat menunjukkan penampilan. Nah, itu mentolak ilm. Ya, antum sekarang ini pakaiannya. Masalah kalau ilm bersahaja, sederhana, ila akhiri. Watakulluku dalailah dhalika fi kutubi sunnati wa riqaq, la siyama fil jamil khatib. Jadi kau bisa mencari dalil-dalil dalam masalah ini pada buku-buku sunnah dan buku-buku riqaq. Lebih-lebih lagi dalam bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi yang berjudul Al-Jami' di akhlak rawi wa adab sami'. Wala tastankiru hadhihi isyarah, dan kamu jangan mengingkari isyarat saya ini. Ya kamu jangan mengingkari pembahasan saya semacam ini. Masa pembahasan masalah pakaian di sini segala macam. Jangan kamu ingkari. Fama zala ahlul ilmi yunabbihuna ala hadza fi kutub ar-raqayiq wal adab wal libas wallahu a'lam. Sebab senantiasa para ulama semenjak zaman dahulu senantiasa memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada thullabul ilm tentang masalah ini dalam buku-buku barakah, buku rihaq, buku adab, buku libas, wallahu a'lam. Jadi kamu jangan merasa heran, jangan merasa aneh, jangan merasa mengingkari kok pembahasan adab, pembahasan masalah pakaian. Jangan merasa aneh. Itu kebiasaannya para ulama teman-teman. Allahu musta'an. Apalagi kita sama berikan dengan zaman sekarang ini, yang namanya pakaian itu merupakan tanda jati diri seseorang. Ala kulli hal barakallahu fikum. Seorang talib ilm betul-betul harus memperhatikan perangai rujulah yang pertama. Perangai ke laki-lakian, syajaah, berjasa, berbekal al-haq, makaribul akhlak, dan segala macam. Dan jangan memiliki perangai atau penampilan-penampilan yang mengesankan kamu itu perempuan. Dan yang ditekankan sama beliau terkait dengan masalah pakaian. Yang sama masalah pakaian. Betul-betul membeli pakaian yang sesuai dengan sunnah dan menunjukkan muru'ah dan rujulah. Barakallahu fiik. Ala kulli hal barakallahu fiik, memang terlalu banyak adab-adab yang harus diperhatikan oleh para ulama. Semua hal, lahir batin, semua disinggung masalah penampilan pakaian. Maka enggak pantasnya seorang talibul ilmi kemudian sibuk mengikuti perkembangan mode pakaian. Namanya apalagi seorang palibat untuk akhwat apalagi model pakaian akhwat itu banyak lagi namanya. Jangan tersibukkan dengan semacam itu atau lebih baik disibukkan dengan ini, dengan ini terkait dengan pakaian al-iqtisad fil-libas tamam sederhana dalam pakaian sesuai dengan tuntun sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Nah, ingat yang namanya pakaian itu alamatun tadullu alal mail bil batin, tanda-tanda yang menunjukkan kecondongan secara batin. Allahumma musta'an la haula wala quwwata illa billah. Nah, maka antum ketika keluar antum harus menunjukkan jati diri sebagai seorang talib ilmu. Ketika safar juga demikian. Jangan malu-malu safar menggunakan gamis, safar menggunakan tawuk, safar menggunakan sarung. Jangan malu-malu, biasa ya. Justru dengan anda berpakaian semacam itu orang akan malu dan takut sama. Itu naik bis misalkan, jok sendiri, namanya pakai baju apa, pakai tawuk segala macam, kosong. Ada perempuan datang, sampainya kamu malu dia datang gitu, malu dia. Pak Yai mungkin hanya jangan cari-cari yang lain, sekali tuker sama yang laki-laki seru kamu. Nah kita udah pak gitu ya, takut di sana kecuali yang perempuan yang nggak tahu malu. Nah, gimana lagi salahnya kamu sendirian ketika sahur. Nah, Allah nusa itu minimal. Barakallah. Justru harus bangga dengan pakaian-pakaian sunnah yang semacam ini. Ala kulli hal, perhatikan semua ikhwan sehingga betul-betul ilmunya bermanfaat dan betul-betul bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu.